Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Lanjut masih dari af'alul muqarrabah. Ya. Kita masuk sekarang. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yajibu iqtiranuhu bi an in kana al-fi'lu hara wa khalaqa. Nahu hara zaidun ayyakuma wa khlawlaqatis samahu antum tira. Nah, wajib disertai dengan an apabila fiilnya adalah hara dan ikhlawlaqa. Ya, contoh hara zaidun ayyakuma. Ini wajib disertai dengan an. Ya, jadi wajib disertai dengan an. Ya, mengenai hara dan ikhlau laqa. Nah, kemudian wajibu tajarruduhu min an, wajib ditajarrudkan dari an, artinya enggak boleh pakai an ba'da af'ali syuruq. Nah, kalau khabar dari af'ali syuruq enggak boleh pakai an. Ya, misal tawfiqa yakhsifani alaihima. Ya, ja'ala al-mu'allifu yubayyinu. Ya, jangan pakai an. Kalau af'al syuruq, tidak boleh pakai an. Ya. Wal-aktharu fi khabari asa wa awsyaka al-iqtiranu bi'an. Nah, kebanyakan khabar pada asa dan awsyaka itu pakai an. Tidak wajib. Yang wajib hanya hara dan ikhlaulah. Ya. Berarti kalau enggak pakai an, ada enggak? Ada, tapi jarang. Makanya Ibnu Malik mengatakan wa qawluhu biduni an ba'da asa nazrun wa kadal amru fihi ukisa. Ya. Keadaan khabar tanpa pakai an sesudah asa sangat jarang. Ya, sedangkan ketentuan pada lafaz kada dalam hal ini kebalikannya. Kalau pada kada kebanyakan tanpa an. Tapi kalau pakai an itu jarang. Ingat ya. Kalau af'al syuruq itu enggak boleh pakai an. Ya. Nah, kalau af'al raja' yang wajib pakai an hanya apa? Hara dan ikhlau laqa. Nah, adapun asa ya. Ya, adapun asa, asa dan tadi apa? Ausyaka itu kebanyakan pakai an. Kebalikannya, af'alul muqarrabah, kada, karoba, itu kebanyakannya tidak pakai an. Tapi jarang pakai an. Ya, jarang yang pakai an. Paham sini? Nah, kalau asa dan ausyaka kebanyakan pakai an. Ya, asa zaidun an yakuma. Ausyaka zaidun an yakuma. Paham sini? Nah, kalau kada kebalikannya. Kada zaidun yakumu. Enggak pakai an. Kebalikannya, jarang yang pakai an. Nah, kalau yang wajib pakai an, hara dan ikhlau laqa. Hara zaidun an yakuma. Ikhlau laqa. Zaidun an yakuma. Nah, yang enggak boleh pakai an, semua af'alu syuruq. Semua af'alu syuruq enggak boleh pakai an. Paham sini? Ya, af'alu syuruq semuanya enggak boleh pakai an. Baik. Nahu asallahu ayatiya bil fath. Nah, ini lihat pakai an. Ini kebanyakannya. Ini enggak wajib ya. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, sabda Nabi, yushiku an yaqa'a fihi. Ini kebanyakan pakai an. Yushiku an yaqa'a fihi, kebanyakan pakai an. Jadi rumusnya gampang, af'alul muqarrabah ini. Kalau dia af'alul muqarrabah, kana karoba, kebanyakan tidak pakai an. Kada zaidun yakumu. Ya, karoba zaidun yakumu. Nah, kalau dia af'alul syuruq, enggak ada yang boleh pakai an. Enggak ada yang boleh pakai an. Kalau af'alul syuruq, ja'ala, taufiqa, dan seterusnya, itu enggak boleh pakai an. Ja'ala al-mu'allifu yubayyin. Enggak boleh pakai an. Kalau dia af'alul raja', ada yang wajib pakai an cuma dua. Yaitu apa? Hara dan ikhlaul laqa. Adapun asa dan ausyaka itu kebanyakan pakai an. Nah, adapun afal muqarabah kebanyakan enggak pakai an. Sedikit sekali yang pakai an. Kebalikan dari asa dan ausyaka. Gampang ini rumusnya. Rumusnya ini gampang pokoknya, ya. Kemudian masih di matanya. Di halaman 198. Ya. Lihat di halaman 198. Wal aktsaru fi khabari kada wa karaba tajarruduhu min an. Nah, ini. Dan kebanyakan khabar kada dan karaba itu tidak pakai an, terbebas dari an. Ya, makanya tadi saya bacakan pernyataan Ibnu Malik di Alfiyah beliau, wa qawluhu bidu'i an ba'da asa. Nazrun wa kada al-amru fihi ukisa. Keadaan khabar tanpa memakai an sesudah asa sangat jarang. Ya, tanpa memakai an pada asa sangat jarang. Sedangkan ketentuan pada lafaz kada kebalikannya. Enggak pakai an. Kalau pakai an sangat jarang, ya. Nahu wa ma kadu yaf'alun. Dan hampir-hampir mereka tidak melakukan. Lihat, enggak pakai an. Tidak disebutkan wa ma kadu an yaf'alu, tidak demikian. Tapi wa ma kadu yaf'alun. Ya, dan perkataan seorang penyair, wa ma karabal qalbu min jawahu bayat yadubu hina qalu al-mushatu hindun ghadubu. Ya. Nah, lihat di sini. Karaba. Karaba berarti apa? Afal syuru, afal muqaraba atau afal raja? Karaba, hah? Afal apa? Afal muqaraba. Lihat. Ya. Wa ma karabal qalbu, karabal qalbu, hampir-hampir qalbu min jawahu yadubu. Lihat. Syahidnya di mana di sini? Yadubu, ya. Yadubu. Ah. Yadubu fil mudhari marfu. Dia sebagai khabar dari ya karaba. Mana fi'ilnya? Ya, afwan. Mana isimnya? Qalbu. Isimnya adalah qalbu. Ya. Karabal qalbu, ya apa artinya? Hampir-hampir saja qalbu ini yadubu, hancur. Kenapa? Min jawahu. Ya, karena rindu. Sedihina qala al-wushatu, karena rindu dan sedih. Ketika wushah berkata, para tukang namimah, para pengandu domba berkata, hindun godubu, hindun marah padamu, ayo. Waduh, hampir-hampir kolbu ini gazubu. Ini orang yang ini ya, apa mabuk kepayang kepada hindun. Ya, terus dikatakan, hey, hindun marah kepadamu. Langsung dia patah hati. Broken heart. Ikhwan, antum gak boleh kayak gitu. Antum naksir sama Hindun, terus dikatakan, Hindun marah kepadamu. Gak apa-apa, saya masih punya Salma. Gak apa-apa, saya masih punya Zainab. Gitu. Hah? Jadi jomblo. Jomblo apa sih, Yudi? Hah? Visioner. Jangan jadi jomblo, mimpi satu aja. Jadi jomblo visioner. Kalau si Hindun marah, masih ada Zainab. Ya gak? Zainal Farah masih ada Atun. Dan seterusnya. Saya ibarat kalau fikum. Ya. Ayo kita baca di sini. Tadi yang baca siapa tadi? Faris ya? Tiga ini. Berarti siapa yang belum baca? Zaki, baca Zaki. Ayo baca Zaki. Fahtija al-mushira tukhallis bainahuma Hudbah itu nama orang, nama penyair di masa Bani Umayyah. Hudbah ibnu Khashram al-Udri. Baik, ini dulu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kata pensyarah Syekh Ahmad Sabit Al-Wusabi hafizahullah ta'ala, wa yajibu iqtiranuhu ila akhir. Wajib disertakan dengan an. Ya. Pada hara dan ikhlal lafaz. Innama wajaba dzalik, kenapa wajib demikian? Li annal fi'la al-mutarajja, karena fi'il raja, fi'il yang diharapkan wuku'uhu, yang diharapkan terjadinya, qad yataraha husuluhu. Ya, terkadang terjadinya itu yataraha, ada senggang waktunya. Ada senggang waktunya. Paham enggak di sini? Ya, yang namanya af'alur raja, semisal antum menyatakan begini, asa Zaidun an yakuma. Semoga Zaid berdiri. Nah, perhatikan, yang diharapkan itu apa sih? Yang diharapkan adalah adanya fi'il, yaitu yakum. Nah, ketika mutakallim bicara asa Zaidun an yakuma. Asa Zaidun an yakuma. Ketika mutakallim berkata asa Zaidun an yakuma. Ya, perhatikan di sini. Itu enggak langsung terjadi si Zaid berdiri. Dia kan berharap gitu. Semoga Zaid berdiri. Paham enggak di sini? Ya taraha husulu. Nah, kalau begitu fahtija, maka dibutuhkan ila an. Dibutuhkan kepada huruf an. An-nasibah. Ya, an-nasibah. Nah, antum kalau menghirup an ini apa sih? Misalkan antum katakan dahaba arada Zaidun an yadhaba. An harfu nasbin. Ya, wa masdarin. Ya, harfu nasbin wa masdarin. Dan dia an ini berfungsi fahtija ila an al-mushirati bil istiqbal. An yang akan mengesankan, artinya yang akan menunjukkan kepada masa yang akan datang. Intaha. Ini dari kitab At-Tasrif. Paham sini? Ya, ngerti enggak sini? Ngerti enggak Zaki ente baca tadi? Hah? Siapa yang belum ngerti di sini? Ya. Jadi yang namanya af'alu raja al-mutarajja wuku'uhu qad yataraha husuluhu. Itu terkadang ada senggang waktu terjadinya. Kayak tadi saya mengatakan haro zaidun an yakuma. Perhatikan haro zaidun an yakuma. Ya, semoga Zaid berdiri. Ya. Maka diharapkan terjadinya kapan? Nanti. Ya, terjadinya itu nanti. Nanti baru terjadi, ya. Ya. Ikhlau laqad, ya. Terjadinya nanti, ya. Maka kalau nanti berarti ada senggang waktu antara pengucapan dengan terjadinya fi'il, terjadinya khabar, yaitu khabarnya tadi an yakuma. Maka dibutuhkan huruf an yang musyirah, yang menunjukkan kepada makna istiqbal. Paham sini? Sudah ngerti? Ya. Wa qauluhu wa yajibu tajarruduhu. Nah, sekarang ini afalu syuruq. Wajib dibebaskan dari an di akhir. Enggak boleh. Wa inna ma wajib dzalik. Dan wajib, kenapa demikian? Afalu syuruq terbebas dari an li annaha lil hali. Karena yang namanya afalu syuruq itu untuk saat ini. Ya, itu untuk saat ini. Ya. Makanya Ibnu Malik menyatakan di Albiyah, wa tarku an ma'dzir syuru'i wajaba. Fi'il yang bermakna syuru' tidak boleh disertai an. Ini adalah wajib, wajib tidak boleh disertai an. Ini kata Ibnu Malik di Albiyah beliau. Ya. Ya. Artinya khabarnya yang berupa fi'il mudhari' tidak boleh disertai an. Karena makna syuru' dan an itu bertentangan. Makna syuru' memulai dengan makna an itu bertentangan. Ya. Karena yang dimaksud dengan fi'il syuruk dari af'al syuruk itu maknanya adalah hal saat ini. Sedangkan an, fi'il mudhari yang ditunjukkan oleh an itu menunjukkan makna yang akan datang. Menunjukkan makna yang akan datang. Paham enggak di sini? Makna yang akan datang. Makanya beliau menyatakan li'annaha lil hali. Karena yang namanya af'al syuruk itu diperuntukkan untuk saat ini. Wa an, sedangkan huruf an tukhallisa al-fi'la listiqbal. Sedangkan yang namanya an, huruf an itu memurnikan, memurnikan fi'il untuk masa yang akan datang. Fabainahuma tanafin, maka di antara keduanya ya saling menafikan. Ya, apa dahu al-faqihi ini disebutkan oleh al-faqihi faedah ini. Paham enggak sini? Semisal antum mengatakan, "Tafiqa Zaidun yad'u." Tafiqa Zaidun yad'u. Kapan si Zaid berdoa? Al-an, hal saat ini, tafiqa Zaidun yad'u. Zaid berdoa. Zaid memulai berdoa. Ya. Baik. Ya, kemudian kita katakan akhoda an-nazimu yanzimu. Si penadzim itu, ya, sang penadzim itu, penyusun nadzim itu memulai bernadzim. Memulai bernadzim. Baik, paham di sini? Ya. Aliqa Zaidun yaf'alu kada. Aliqa Zaidun yaf'alu kada. Zaid mulai melakukan perbuatan itu. Mulai, ya mulai itu saat ini, kan gitu. Kalau pakai an ya nanti. Nah, ngerti enggak sini? Ngerti enggak? Jangan sampai saya cuap-cuap gini antum enggak ngerti ini. Faris, antum jangan diam-diam aja, ngerti enggak? Niko. Nah, ngerti benar, Sidi. Besok tanya enggak ngerti awas ya. Barakallahu fikum. Kalau enggak ngerti bilang ya. Wa qawluhu wal aktsar fi khabar asa, dan perkataan beliau, perkataan muallif, kebanyakan pada khabar asa itu disertai dengan an. Ila akhir. Wa min ghairil aktsar, namun kalau tanpa kebanyakan ada qaulus syair. Qaulus syair yang artinya asa itu tanpa an. Ya, asa khabarnya tanpa an. Barakallahu fikum. Yaitu pernyataan penyair. Ya, pernyataan penyair, perhatikan di sini. Ya, pernyataan penyair yang beliau ya menyatakan. Penyairnya ini siapa? Namanya Hudbah Ibnu Khasyram Al-Udri. Hudbah. Hudbatu Ibnu Khasyram Ibnu Khasyramin Al-Udri. Ini seorang penyair pada masa Bani Umayyah. Ya, seorang penyair pada masa Bani Umayyah. Itu Hudbah nama orang. Jangan antum artikan Hudbah itu artinya kit'ah, Hudbah itu artinya alis, bukan. Ya. Hudbah nama orang. Jangan diartikan. Kalau diartikan malah ngaco. Ya. Malah kalau antum terjemahin Hudbah ya banyak di kamus. Mana Hudbah bisa kit'atun, bisa potongan. Mana Hudbah bisa apa nih? Rambut yang di atas mata alis, ya. Ya bisa demikian, ya. Namun yang dimaksud dengan Hudbah di sini nama orang. Nama aja kayak Usama, ya. Kayak siapa lagi? Ya banyaklah, Hamzah. Nah. Ya dan seterusnya. Ya, lihat di sini. Ya. Ini asa sedangkan khabarnya tampaan. Lihat di sini. Asal karbul ladzi amsaitu fihi yakunu. Perhatikan nih. Ini yakunu. Yakunu ini khabarnya asa, enggak pakai an. Yakunu wara'ahu farajun qaribu. Nah, ini kalau syair memang ngartinya sulit, tapi insya Allah bisa kita terjemahkan dengan buat terjemahan bebas biar kita paham ya. Asal karbu. Mudah-mudahan atau semoga al karbu, apa sih arti karbu? Kesulitan ya, kesusahan. Alladzi amsaitu. Yang menimpaku fihi, ya, yang menimpaku di sini atau saat ini, yakunu waro'ahu, akan ada waro'ahu di belakangnya, maksudnya akan ada setelahnya. Farajun, apa farajun? Makhraj, jalan keluar, solusi. Qaribu, dalam waktu dekat. Syahidnya di sini di mana? Karbu jadi isim asa, yakunu jadi khabar asa. Khabar asa ini tampakan. Ya. Nah, khabar yang namanya asa itu tidak wajib pakai an. Hanya kebanyakan pakai an. Makanya Ibnu Malik di Al-Bihah mengatakan wa qauluhu biduni an ba'da asa nazrun. Keadaan khabar tampakan masa sudah asa itu nazrun, sangat jarang. Ya, tapi ada. Kalau dikatakan sangat jarang, bukan tidak ada sama sekali. Ya, ada, tapi sangat jarang. Ya, artinya hampir-hampir enggak ada. Baik. Sudah? Berikutnya. Ya kunu khabaru asa wa huwa mujarradu min an. Ya kunu adalah khabar asa dan dia tidak ada pakai an, terbebas dari an. Wa qaulul akhar wa huwa Umayyah bin Abi Sul As-Saqafi. Ya. Perkataan penyair yang lain, ya. Perkataan penyair yang lain, yaitu penyairnya Umayyah bin Abi Sul Sul As-Saqafi. Ya, beliau menyatakan yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di ghirratihi wa fiquha. Ya. Perhatikan di sini, ya, mengenai contoh yang menunjukkan khabar ausyaka dibebaskan dari an. Harusnya kebanyakan dia pakai an, ya kan begitu? Kebanyakan pakai an. Ya kan, yang sebagaimana disebutkan at-tabil di matan utamimah, asa dan ausyaka kebanyakan pakai an. Nah, ini enggak pakai an. Yushiku man farra. Yushiku, hampir-hampir saja. Man farra, yaitu orang yang kabur, melarikan diri dari peperangan. Ya, min maniyatihi. Ya. Maka ketika maniyatihi, ketika mautnya, maut hampir datang kepada dia, fi ba'di ghirratihi. Ya. Pada sebagian atau pada sebagian kelalaiannya yuwafiquha. Ya, yuwafiquha itu apa? Menyertainya saat itu. Ini ancaman bagi orang yang lari dari kabar perang, dari peperangan. Yuwafiquha itu tampakan khabar, khabar yushiku wa huwa mujarradu min an. Ya. Terus dibaca sini. Siapa? Si Paris, Paris, baca Paris. Sakoha lahu al-ahlami fajran yawma qad ka'ibat awna huma an taqatta'a fa an taqatta'a khabarun ka'ibat wa huwa rasulun bi'an wa qawmul al-af wa qawmul al-afari wa huwa Muhammad ibn Manadir Manadira Mapa'il baik. Ya, berikutnya yang sekarang kebalikannya wa qawluhu wal aktsar fi khabari kada, kebanyakan khabar kada itu, ya, kata penulis di sini, ya, itu tanpa pakai an. Ya. Wa min ghairil aktsar, namun yang minoritas, yang bukan kebanyakan ini atau pakai an, qaulu syair itu Abu Zaid Al-Aslami. Dia menyatakan saqaha daw ahlami sajalan 'ala dhamama 'ala dhama wa qad karibat a'naquha an taqatta'a. Saqaha daw ahlam. Perhatikan ini. Ini khabar kada, tapi ini bukan kada, temannya kada, yaitu karoba atau kariba. Yang namanya karoba kan boleh karoba, boleh kariba, begitu kan? Saqaha daul ahlam, daul ahlam, kaum kerabatnya, saqaha, telah memberikan minum kepadanya, ya, sajlan, dengan satu timba air, ala dhama, kepada orang yang haus, waqad karibat a'naquha, a'naqu, isim karibat. jamak dari unuk, muannas, maka pakai tak, taknis. Karibat, dan sungguh hampir-hampir lehernya antaqatta'a, hampir putus karena haus. Akhirnya diminum satu tiba air oleh kaum kerabatnya. Syahidnya di sini di mana? Yaitu antaqatta'a khabar karibat wa huwa maqrunun bi an. Yang disertai dengan an. Ya, disertai dengan an. Nah, lihat di sini, tempatnya kada itu, ya. Nah, kada pun juga ada yang pakai an. Ya, tapi ini jarang semua ya. Dia kebalik, pokoknya kada dan karoba itu kebalikan dari asa dan ausyaka. Kalau asa dan ausyaka pakai an, jarang enggak pakai an. Kada, karoba sebaliknya. Enggak pakai an, jarang pakai an. Wa qaulul akhir wa huwa Muhammad ibn Manazir kadatin nafsu. Nafsu karena ini isim kada muannas, maka pakai ta ta'nis. Kadatin nafsu an taqida 'alaihi. Perhatikan di sini. Ya. Kadatin nafsu an taqida 'alaihi. Ya. Id ghada haswari tatin wa buhudi. Ya, perhatikan di situ, lihat. Ya, di situ kadatin nafsu hampir-hampir jiwa, ya, hampir-hampir saja jiwa ini. Ya. An-naqidu alaih, hancur karena melihatnya. Hancur, jiwa ini hancur. Wah, ini orang-orang yang baik semua ini, penyairnya ini. Idhoda haswari totin wa burudi. Ya, ketika melihatnya menjadi isi kain kafan. Ketika dia sudah mati, ya, dia hancur lebur. Ya. Hampir-hampir hatinya hancur. Wa an-naqida, ini khabarnya, khabar kadat. Wa huwa maqrunun bi an, dan dia disertai dengan. Ya, cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya, di inna, karena inna ini panjang, enggak mungkin kita bacakan. Ya, inna ini besok aja insyaallah. Sama ba'da asar. Ya, subhanallah wa bihamdih, syukran lakum.